Apakah air susu itu najis? Dan kalau terbawa solat, apakah solatnya tidak sah? Dari Bolang Dayeh, Luhur. Air susu tidak najis, ya. Karenanya boleh kita minum. Ya. Karena najis itu tidak boleh kita makan, tidak boleh pula kita minum. Ya. Sehingga kalau terbawa solat atau pakaian kita terkena air susu, baik air susu ibu atau susu sapi, susu kambing dan yang lainnya, maka itu tidaklah najis. Itu tidaklah najis, tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Kecuali susu binatang yang haram untuk dimakan. Ya. Maka ini najis, harus dicuci apabila terkena ke badan atau pakaian kita atau tempat sholat kita.